وهما الحرف كهلو ولم فعل مضارع يلي لم يك يشم ومضي الأفعال بالدامس وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل به هو اسم النحو صح وحي هل المراب والمبني والإثم منه مراب ومبني لشبه من الحروف متلي كشبه الوضع في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان بلا تعثر وكف كار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا ومضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني كي يسكن ومنه ذفة وذكاس وضم إن أمس حيث وساكنك ورفع والنسب جعل إعراب الإثم وفر النهو لن أهابا والإثم قد حسس بالجر كما قد حسس الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أبده يسر وجزم بتسكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمر وارفع بواب وانصبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أح حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن أفي أب وتليه ينذر وقصرنا من تقصهن أسهر وشرط ذا الإعراب أن يتفنل إياك جاء أحو أبيك ذاتلا بالأليف ارفع المثنى وقلا إذا بمدمر مضافا وسلا كلتا كذا كسنان واسنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرور وانسب سلم جميع عامر ومتنم وشبه دين وبه إسرونا وبابه الحق وبابه الحق والأهلون أولو وآلمون إليون وأرضون شد وسن وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتوا ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب ما فذاك أولى تولى كان كذاك كذا أولى كذا أولى كذا أولى كذا أولى تولى دس من ولا دس من قد جعل كأدريات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أي أو يكب بعد الرتف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكون للتاروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منكوس ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أرف فالألف فنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه من بوحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. جزاك الله خير، اللهم بارك، أحسنتم. نعم. Kita mulai lagi, Mas. Ulangi. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ما المقادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يكذب بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واهله كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يم بالجر وتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صح وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوعدي في اسمي جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قل سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيارون منفت وكل حرف مستهق للبنى والأصل في المعني والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونسبة على إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر أسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينموده جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالالف والجرر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابان والفم حيث مم منه بان اب اخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الاخر احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط الاعراب ان يضافن لا للي كجاء اخ ابي كذا اتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضوفا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الي في جميع الالف جاء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبهب ألحق والأهلون أول وعالمون عليون ورادون شد والسنون وبابه مثل وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافطه وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لم ينصره ما لم يضاف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلم تكوني لتروني مدلمة والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ومكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء وفع مؤتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي النسب ما كان يتعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثه أن نقضي حكما لازما نعم نعم kita di penghujung dari mu'rab dan mabni. Nah, ini terakhir kita itep ditekuk ngantuk karena dhammah. Dhammahnya itu karena apa? Nyelekunter, Mas. Nyelekunter dhammah. Maka disebutkan di sini ada kemarin tentang penjelasan apa Mas? Man. Ada isim mu'tal, ada fi'il mu'tal. Ingat. Nah. Ulangi lagi tentang isim mu'tal. Isim yang mendapati apa Mas? Aywa. ya, merek Aiwa, ada Sony, ada macam-macam ya, Singaku semua itu. Nah, kalau di pasar Glodok dulu, ya, ketika anak masih kuliah di Bogor, terus mampir ke sana, nyari-nyari elektronik, ditanyain sama apa yang jaga toko, Mas, jenengan, Mas, kelihatan orang Jawanya, kan? Bilangnya Mas, padahal dia juga orang Jawa, jadi bilangnya Mas. Bukan lo cari apa lo, itu bukan. Tapi Mas cari apa Mas? Kok Mas orang Jawa? Lihat-lihat Mas. Oh, kalau mau merek tertentu bisa kita pasangin. Merek tertentu bisa kita pasangin. Jangan pengennya apa? Pengen merek Sony, tak pasangin merek Sony bisa. Ya. Merek Aiwa bisa, merek apa bisa. Semuanya bisa dipasang, Mas. Itu kalau dulu pas zamannya DVD player, zamannya tape player itu yang ya zaman dulu lah, zaman Raina. Nah, itu sampai segitunya, Mas. Nah, ini huruf mu'tal adalah huruf aywa. Tapi di situ harus lazim, harus ada di situ. Bukan dalam kondisi apa, Mas? Misalnya musanna. Muslimani, itu bukan mu'tal di situ. Adanya alif di situ bukan mu'tal. Nah, tapi kalau misalnya kemarin kita membahas nama murtaki makarima, Mustafa murtaki makarima, ya, kal Mustafa murtaki makarima, itu mu'tal dia, ya. Tapi di situ apa, Mas? Ya-nya lazimah dan sebelumnya harus kasrah. Dan ada alif maksurah sebelumnya fathah. Ya. Makanya disebutkan yang isim itu ada yang maksurah, ada yang mengkusah. Al-asma' mengkusah dan al-asma' maksur. Tidak ada al-asma' ajwaf. Beda dengan fi'il. Fi'il ada tiga. Man. Misal ajwaf naqis. Misal itu ketika mu'tal yang di awal, mu'tal di tengah ajwaf, ya, dan mu'tal di akhir namanya naqis. Nah, ini membahas tentang naqis. Dan kemarin kita membahas tentang apa? Alif. Anak pertama, alif. Maka dia apa? Qomidatun somitatun. Ya. Orang yang tabah, orang yang pendiam, ya. La talinu, gak bisa lembut, mainnya kasar, ya, terkadang seperti itu, Mas. Wala takhda, dan tidak gampang tunduk, ya, malah nantang, ngeyel, ya. Ini anak pertama seperti itu, ada jiwa pantang menyerah, ya, seperti itu, Mas. Sedangkan ya dan waw itu layinatun hayinatun, lemah, lembut, lembek. Ya, anak pertama, kedua, ketiga itu sudah mengikuti. Dia hanya niru anak pertama kayak apa. Jadi kalau misalnya, ini salah satu faedah. Ini kalau kemarin kita membahas huruf ilat alif itu bisa dianggap seperti anak pertama, sedangkan huruf ya dan wawu itu bisa dianggap seperti anak kedua dan ketiga. Karena alif itu tabah, pendiam, tidak bisa lembut, dan tidak mudah tunduk. Itu biasa ada pada anak pertama. Sedangkan pada anak kedua dan ketiga, yaitu ya dan wawu, itu mudah dan bisa diarahkan. Karena kebiasaan mereka lebih lembut dan bisa diajak ngomong. Ada faedah satu lagi, Mas. Dalam pendidikan anak, kalau kita ingin mencetak anak-anak yang menghafal Quran, maka anak pertama harus pegang. Paham, Mas? Anak pertama harus pegang untuk apa? Bisa menghafal Quran. Karena apa? Itu proses dari kealifannya. Ya, ini faedahnya tambahan. Ya, faedah tambahan adalah kita berdoa agar anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran. terutama kita berikan ekstra perjuangan pada anak yang pertama. Karena ketika anak yang pertama itu Allah berikan kemudahan untuk menghafal Quran, maka diharapkan adiknya bisa meniru kakak pertamanya. Itu seperti itu, Mas. Karena kebiasaan ya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu ya apa, Mas? Kebiasaannya apa? Tahu? Niru. Meniru. Ya. Bukan meniru. Ya. Meniren. Bukan. Meniru. Ini faedah tambahannya. Ana petik dari apa yang dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Masri Wadullah. Beliau anak pertamanya Muhammad, itu dari semenjak kecil, dia umur 14 tahun sudah selesai Qur'annya. Tapi keturunan syafa'al karena sebenarnya yang anak pertama itu perempuan, Afan, anak ralat. Anak perempuannya, anak Soleh yang pertama itu perempuan. Baru kemudian Muhammad. Muhammad anak ketiga kalau salah. Itu pertama, kedua perempuan, kemudian Muhammad, baru kemudian adik-adiknya. Tapi anak yang perempuan itu ada 14 menghafal Quran semua. Kalau sekarang enggak tahu berapa totalnya. Allahu a'lam. Karena tidak berani nanya lagi sama Syekh. Ya, la yahfadhu. Jadi kita berdoa kepada Allah Azza Jal agar anak-anak kita bisa menghafal Quran. Terutama kita berikan ekstra perjuangan pada anak yang pertama. Ini apa, Mas? Alif. Ya. Karena apa? Pada anak yang pertama, karena ketika anak pertama itu Allah berikan kemudahan untuk menghafal Quran, maka diharapkan adik-adiknya bisa meniru kakak pertamanya. Itu kontekstual alif, Mas. Nah. Paham gak, Mas? Nah, sekarang kita bahas tentang qulhu warraf'a fihi manwi ay fil ladzi kayad'u wa kayarmi inwi arraf'a ya'ni ya qaddir fihi marraf'a fa huwa marfu'ani bi dhammatin muqaddaratin. Antum lihat di sini warraf'a fihi manwi. Warraf'a. Warraf'a itu apa? Rafa'. Rafa' itu sering disebut apa? Didomahkan. Nah, jalan kunder naik itu karena dia diangkat. Kemudian setelah mentok. Jadi kayak misalnya antum lihat ya. Ini atap. Nah, ini balon kan? Mumbul gini. Nah, habis itu karena dia gak bisa naik lagi, jalan kunder dia. Ting. Kayaknya domah itu sering jadi marfu, Mas. Ya, antum logiknya seperti itu aja. Memudahkan untuk melogika. Bagaimana marfu itu, domah itu, jadikan sebagai alamat inti, tanda inti untuk apa? Marfu. Karena marfu itu artinya diangkat, ditinggikan. Ketika diangkat terus, itu kan udah mentok sampai atap. Nah, kalau diangkat lagi kan dia nyelkunder. Ya. Jadi bengkok. Nah, bengkoknya itu dari awalnya fathah, ya kan? Gini. Sing. Nah. Itu cocokologi namanya, Mas. Tapi itu ternyata mudah untuk kita memahaminya seperti itu. Insyaallah. Kemudian warafa fihi manwi. Pada keduanya itu apa, Mas? Sebelumnya, karena di situ sebutkan apa, Mas? Nah, tadi ini, Mas, biar mudahnya pakainya ini. yad'u dan yarmi. Paham tak maksudnya? Karena warraf'a fihima, fihima maksudnya di sini ke sini. Yad'u dan yarmi. Paham? Biar mudah. Karena anak kalau ngambil dari penjelasannya naiknya ke atas umat benar. Iya. Warraf'a fihima maksudnya rafa' dalam yad'u dan yarmi piye? Paham enggak? Ya. Rafa' fihima inwi. Inwi maksudnya di sini qaddir. Takdirkan. Ya. Masuk. Suki. Tenang. Insyaallah antum bisa dengan izin Allah saja. Istiqomahkan doa kepada Allah pasti bisa. Meski itu pun sulit, tapi nanti Allah mudahkan. Benar. Dari arah yang tak disangka-sangka, Allah itu mudahkan. Oh, ternyata itu kayak gini. Oh, ternyata kayak gini. Ya. Tapi harus selain doa, istiqomah, punya komitmen tinggi, dan murojaah. Dengerin aja terus, dengerin terus. Ya. Semoga Allah nanti kemudahan, berikan kemudahan. Nah, dan dicatat. Nanti bukunya insya Allah anak sediakan insya Allah dengan izin Allah aja. Nanti ada sampai cariin lagi insya Allah. Jadi warraf'a fihi manwi ay fil ladzi kayad'u wa kayarmi, seperti yad'u dan yarmi. Yad'u itu apa? Memanggil, berdoa, ya, menyeru. Wa kayarmi dan juga yarmi. Tadi asalnya dari ini apa? Kemarin masih ingat? Ta di sini. Kaqaulika atau kallafdi. Ingat-ingat tuh. Kaqaulika atau kallafdi. Bagaimana kemarin sudah dibahas. Karena ka kalau huruf jar tidak mungkin masuk kepada fi'il. Harusnya masuk kepada isim. Maka di situ ada takdirnya juga. Kaqaulika atau kallafdi. Nah. Nah, yad'u dan yarmi. Maksudnya apa? Inwi raf'a. Inwi raf'a. Maksudnya kalau misalnya di ya. Wa raf'a fihima atau bisa fihima raf'a inwi. Bisa. Dibalik. Biar apa? Mudah untuk memahaminya. Ya. Jadi inwi raf'a. Ya, inwi rafa, yakni qaddir fihima. Qaddir fihima. Qaddir itu artinya ditakdirkan. Takdirkan itu maksudnya persepsi yang seharusnya. Kayak misalnya apa? Takdir itu misalnya apa? Ijlis ya, akhi. Takdirnya anta ijlis. Anta ijlis. Tapi antanya enggak ditulis. Kenapa? Mafhum di situ. Persepsi yang seharusnya harusnya apa? Ada tulisannya apa? Kamu duduk. Tapi hanya duduk. Kamunya enggak ada. Nah, itu persepsi yang seharusnya ada kamunya. Paham enggak maksudnya, Mas? Tentang makanya disebut qaddir fihima rafa. Yad'u yarmi semuanya persepsinya adalah dia dalam kondisi apa? Rafa. Dalam kondisi apa? Didomahkan. Meskipun itu apa? Yad'u ada wawunya, yarmi ada ya'nya. Paham? Ini kan yad'u ada wawunya. Kemudian yarmi ada ya'nya. Tapi dia dianggap apa? Dianggap rafa. Dianggap dia apa? Marfu. Fahuma marfu'ani bidhammatin muqaddaratin. Maka dia dikatakan marfu, dua-duanya marfu'ani. Ya, makanya kalau ada perempuan namanya marfu'ah. Ya, maka dia dirafa'kan. Si domah dia. Nyelekunder. Itu ada di situ, Mas. Dekatnya itu dan namanya bu marfu'ah. Kenal? Ya. Astroper itu. Pasukan pas. Iya sahih, anda enggak guyon ini mas, sahih. Dia itu ada di situ, buat ibu-ibu maksudnya. Namanya Bu Marpungah. Sebutannya Bu Marpungah. Sahih itu tulisannya Marpungah. Bukan Marfu'ah, bukan Marpungah. Enggak tahu ejaannya, mungkin ejaannya kedungan terus sukran itu ngain robil ngalamin itu mungkin ngapaknya beliau mungkin juga dari sana sama yo marfungah ya ya karena orang Banjar itu biasa dinaikkan loh ya, terus kecilik. Ya, makanya fahuma marfu'ani, keduanya itu apa? Yad'u dan yarmi itu marfu'ah. Dengan apa? Bidhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang ditakdirkan. Dengan dhammah ditakdirkan apa? Wujud aslinya itu wawu dan ya. Sejatinya hukumnya dhammah, gitu loh. Sejatinya hukumnya dhammah. Tapi di situ apa? Tulisannya terakhirnya wawu dan ya. Maka disebutkan marfu'ani bidhammati muqaddaratin. Ya. Bidhammatin muqaddaratin, dhammah yang ditakdirkan, bukan dhammah yang sesungguhnya, Mas. Paham enggak sih? Makanya kalau di sini Mas Wakid enggak dikenal. Mas Agus enggak dikenal apa? Ya. Kenalnya cuma Wakid. Maka di situ ada tadlis di situ. Ada orang, "Mas Agus, Mas Agus." Apa Agus iki? Dan Wakid ya. Sama dua ini beliau Mas Furqon dikenal di sini, tapi antum mengundang Mas Aris, Aris. Apa Aris iki? Tak kenal. Tapi kalau di sana dia kenalnya Mas Aris. Oh, Bos Aris, bilangnya Bos. Ya, kalau yang sebelah sana lagi Gus Aris. Ya, jadi tergantung alam sama ya kan? Tergantung alam toh, Mas. Ya. Maka disebut itu marfu. Ya, marfu bi dhammatin muqaddaratin. Ya, dirafakkan dengan apa? Muqaddarah, dengan persepsi. Persepsinya itu dhammah, tapi sebenarnya enggak dhammah itu. Karena itu ya sama wau. Nyelkundernya sebelah mana? Yo persepsinya kita. Gus Aris, ya. Tapi enggak ada yang sebutannya Gus Furqon, enggak ada yang tahu. Kalau di sana. Kembali lagi kumpulannya beliau dulu, enggak ada yang tahu. Furqon itu sopo? Gus Aris itu loh yang punya rambut panjang bila gedis. Lemak biarik. Nah. Qoluhu. Nah. Perkataan mu'alif di sini wahdif jaziman salatahunna. Wahdif hapuslah. Jaziman harus. Ya, jaziman sebagai bentuk jazim. Salatahunna, tiga-tiganya. Yaitu tiga-tiganya adalah ini, yakni ihda. Ya. Ihdif harfa illati minal fi'l mu'tam al-akhiri fi halil jazmi, yaitu hapus huruf illat ya yad'u yarmi ya baka ya. Jadi di sini fi'l mu'tal akhir fil halil jazmi, dalam kondisi jazm fi'l mu'talnya akhir. Fi'il mu'tal akhir itu apa? Man. Ya, mu'tal akhir sebutannya apa? Naqis. Ya, mu'tal akhir maksudnya apa? Naqis. Yang kurang. Fi hal jazmi, dalam kondisi jazm. Jazm itu apa? Disukunkan. Jazm apa, Mas? Disukunkan. Nah, gimana cara menghafalkan jazm dengan sukun, Mas? Gak ada hubungannya. Ada hubungannya. Sukun itu artinya ditenangkan, dipateni mas. Nek wis mati, ora iso bergerak mas. Wajib anteng. Makanya jazm. Paham? Sukun itu sukun. Ya. Kalau itu apa? Mati. Mati itu udah anteng mas. Anteng itu wajib anteng. Makanya dijazmkan. Dia menjazmkan dirinya untuk anteng. Ya. Itu sukun. Makanya sebutkan di sini fataqulu misalan contohnya. Engkau katakan contohnya al-jahilu lam yasa li nailil ilmi. Suf. Perkataan ini wow. Bukan so sweet tapi wow. Ya. Ada orang sekarang kalau orang-orang milenial so sweet opo ya aku kadang otak jengir. Al-jahilu orang yang jahil lam yasa. Ya, lam yasa. Yasa maksudnya di sini lam yasa tidak mencukupi atau tidak layak. Orang jahil itu lam yasa. Tidak layak, tidak diberikan kelapangan. Ya. Tidak lapang. Yasa itu luas sebenarnya. Tapi kalau lam yasa maksudnya apa? Tidak pantas. Tidak layak. Apa? Linailil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Wong bodoh maksudnya untuk ilmu, ora mungkin. Ya, seperti orang apa? Seperti orang yang ngomong orang duwe dosa kok kon salat. Ya, enggak punya dosa masuk disuruh salat. Seandainya itu perkataan itu benar, tentunya dulu ketika ada orang yang disuruh aqimus shalah, enggak kalah salat, itu mengatakan apa? Nah, saya enggak punya dosa. Berarti antum malaikat bukan manusia. Ya. Paham maksudnya sih? Nah ini adalah karena apa, orang yang mengatakan itu ada orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang kurang akalnya, kurang saon mas. Ya. Karena gak mungkin orang yang sehat itu akan mengatakan maksudnya gak punya dosa kok disuruh sholat. Ya semua kulu Bani Adam khoto, setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Atau ngelirik aja salah kok. Ngelirik loh mas. Salah. Nah, apalagi yang mengatakan bahasanya melototin, salahnya nemen, bilang, apa maksudnya di sini mas? Jadi gak mungkin orang itu gak punya salah. Kalau antum itu sudah merasa bahasanya dengan kesombongan seperti Fir'aun, ana rabbukumul a, itu aku adalah Rob yang maha tinggi, maka ngeri mengatakan dirinya tidak pernah punya dosa, maka tidak wajib sholat. Dari mana dia dalilnya seperti itu? Itu tidak lain adalah wahyu syaitoniyah. Nah, was-was dari syaiton yang senantiasa lembir. Ini sampai di belakang masjid. Ya, tiga generasi. Tidak diberikan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah untuk generasi keempat atau kelima. Diberikan hidayah. Nih. Dari bayi, dari anaknya, cucunya sekarang, enggak juga mengenal sholat. Imma di situ saat ketika dia itu mencari rezeki, itu dicukupi dengan barang yang haram. Atau yang kedua, dia sama sekali ketika anak itu lahir dalam kondisi tidak pernah dia mengerti tentang syariat Islam. Bahkan ketika jima pun jar mas, gak ada pakai doa mas. Maka anak-anaknya pun diganggu oleh syaitan, aswas syaitan. Kalau anak-anaknya kurang saon, wajar, gak ada perlindungan. Paham tak misi mas? Jadi ini sesuatu yang menyebabkan kita bisa berpikir bahwasanya, oh ternyata nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah itu begitu dahsyat. Tidak setiap orang diberikan nikmat tersebut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla itu kita istiqomah di atasnya dan juga kita bisa menarik dan juga mendoakan kepada kaum muslimin yang lainnya untuk bisa mendapatkan hidayah seperti ini. Nah, lanjutnya Mas. Jadi al-jahilu lam yasa' linailil ilmi. Orang yang jahil itu tidak layak untuk dia itu bisa mendapatkan ilmu. Karena orang jahil, orang bodoh, Mas. Ya, artinya di situ tidak mempunyai kecakapan untuk dia itu bisa mendapatkan ilmu. Ya. Karena orang jahil itu apa, Mas? Ya. Atau juga bisa disebutkan tidak ada keleluasaan untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Dia merasa sempit semuanya. Mau suruh belajar, enggak mau. Paham sih? Ya. Jadi al-jahilu lam yas'a. Artinya di sini tidak berusaha juga bisa. Kalau misalnya kalau tidak diharokati lam yas'a atau lam yas'a. Lam yas'a artinya tidak mau mencari. Ya, tidak mau berusaha untuk mendapatkan ilmu. Al-jahilu lam yas'a linailil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Nah, makanya disebutkan fa yas'a, ini harusnya ta'a. Ya. Bentar. Lima. Yas'a. Ini yas'a harusnya gitu. Ini dari apa, Mas? Sa'a. Ini sa'a. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a itu artinya berusaha. Sa'a yas'a. Jadi al-jahilu lam yas'a. Nah, ininya ini Mas. Ini dihapus. Paham enggak? Harusnya di sini apa? Yas'anya itu harusnya gini. Ada alif maksura. Alif yang di patahkan. Jadi al-jahil, orang yang jahil. Ya, kalau tadi misalnya lam yasa, itu beda lagi tadi. Tidak pantas, tidak layak. Kalau disebutkan lam yasa, dia tidak berusaha. Al-jahil lam yasa, orang yang jahil tidak berusaha. Atau tidak mau berusaha. Atau apa? Enggan berusaha. Paham? Linailil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Maka antum lihat di sini, Mas. Nah, ana tanya kepada antum sekarang. Kalau ada ikhwan, ada ikhwani. Jatahnya ngajinya kapan? Dia bisa kok duduk sampai akhir. Dia bisa duduk sampai akhir dari majelis ilmu, suatu majelis ilmu. Majelis ilmunya cuma taruhlah misalnya 1 jam. Kemudian setengah jam dia udah kukur-kukur, sudah sininya udah memancarkan rasa sesuatu, ima dia bosan, ima dia ngantuk, atau dia pengen pulang setengah jam. Nah, setengah jam dia konsert mana izin. Antum tahu izinnya gimana? Dengan sesuatu yang di situ sebenarnya adalah udur tafik, udur yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Dibuat-buat. Kenapa? Dia sudah gak bisa fokus. Paham? Nah, setengah jam dia udah gak sanggup. Nah, tapi anggapannya, Ustaz mau ngantar istri, Ustaz mau apa saja yang sifatnya urgent. Padahal gak urgent-urgent amat. Gitu. Paham? Sehingga di sini, lam yas'ah. Dia tidak berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Sesuatu sudah menembus dia, was-was syaitan. Wah, asah teko angel, apa nang alfiya, wah. Sing ilmu ini hanya khusus untuk yang gus-gus. Ya, gus-gus. Untuk yang bagus, untuk yang ya, besar ya. Besar hatinya, enggak paham-paham kan. Akhirnya dia harus. Nah. Ini contoh saja, Mas. Lam yas'alina lil ilmi, untuk berusaha orang jahil tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu. Ya. Yas'a di sini alif ini hudifat, dihapus minhul alif. Dihapus darinya alif. Li'annahu majzumun, karena apa? Majzum, disukunkan. Makanya kalau disukunkan, ditenangkan, huruf ilat enggak boleh, Mas. Kayaknya anak tanya kepada antum, Mas. Ini takribuddin untuk memudahkan logika, Mas. Orang mati itu masih sakit atau enggak? Enggak, Mas. Wis mati kok, Mas. Wis dikubur, masuk masih sakit. Paham enggak, Mas? Ya. Seperti seperti asyad idza dubiha lam yash'ur bil alim. Jadi ini ada perkataan dari seorang Fabia. Saya lupa. Tapi di situ dijelaskan tentang nah, penjelasan dari Asma wa Salah. Ya. Tentang bahasanya asyad idza dubihat lam yash'ur bil alam. Kambing itu kalau sudah disembelih dia tidak akan merasakan sakit. Ya. Nah. Jadi kaitannya dengan ini kalau dia dijazmkan maka huruf ilatnya, huruf cacatnya, kalau dijazmkan hilang. Ya, jadi ini antum bisa menuliskan takribuddihnya di sini apa? Nih sini mas. Ketika dijazmkan huruf ilat penyakit itu harus apa mas? Harus hilang karena orang mati itu sudah tidak ada penyakit lagi. Ngerti mas? Awak itu kui mas, ngeri kan? Hah? Apa mas? Ayu manik? Hah? Jadi ketika dijazmkan huruf ilat penyakit itu harus hilang. Jazmkan itu apa? Sukunkan. Disukunkan. Dimatikan. Dan oh, jelas. Bukan jelas sih. Jelis. Nah kalau misalnya hanya jelas saja itu juga enggak gimana-gimana. Ini di ijukan saja. Ayo. Ya, jadi biar perbedaan antara fawaid bisa dilihat karena memang tempatnya sudah tidak ada. Itu seperti itu mas, cara untuk agar ilmu itu gampang, cepat, nyantel itu adalah ketika antum membuat sesuatu yang kronologisnya mudah antum praktekan, antum fahami dengan konsep yang mudah dipahami. Nah. Jadi ketika dijazmkan atau disukunkan, dimatikan, huruf ilat penyakit itu harus hilang karena orang mati itu sudah tidak ada penyakit lagi. Paham ini? Nah. Yas'a. Yas'a harusnya ada huruf ilat, huruf penyakit apa? Alif layyinah atau alif maksura. Sehingga di situ ketika hilang, hilang. Wa taqulu fulanun lam ya'ti. Yang lam ya'ti ya misalnya bos nursin ya'ti ahyanan wa lam ya'ti ahyanan aidon misalnya bos nursin kadang datang tapi kadang juga enggak datang gitu ya enggak enggak ada ini contoh mas contoh ya ya contoh itu kalau misalnya hanya dihilangin jadi contoh mas nah ya, cari contoh yang lain. Ya. Ya, misalnya ya wis, itulah. Nah, fulanun lam ya'ti. Fulan itu tidak datang. Fulan tidak datang. Wa asluha ya'ti. Ada apanya, Mas? Ada ya-nya. Ya, sama Mas Sugi. Sugi. Ya. Arto ini enggak usah, itu Jawa soalnya Arto. Mas Sugi. Nah. Harusnya Mas Sugi panjang ya. Nah, ini ya-nya dihilangin Mas Sugi. Ya'ti menjadi ya'ti. Bil ya. Lakin hudifatil ya'u lil jazimi. Dihilangkannya ya karena ada jazmnya. Ada yang menjazmkan. Ada penjazm yang mematikan. Wa taqulu al-mustakbiru lam yad'u rabbahu. Orang yang sombong itu tidak mau berdoa kepada Rabb-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza menjauhkan kita dari sifat sombong. Sama hanya dengan apa mas? La yanalu al-ilma mustaqbil mustahi. Ya. Layana lil ilma mustahi wal mustakbir. Ya. Nah. Ini perkataan siapa? Perkataan Mujahid. Imam Mujahid. La yanul ilma al-mustahi wal-mustakbir. Imam Mujahid meninggal tahun berapa? 104 Hijriah. karena kita sudah wafat ulama, sering kita ulang agar jadi hafal, Mas. La yata'allamul ilma al-mustahi wal-mustakbir. Atau la yanalul ilma al-mustahi wal-mustakbir. Sama. Tidak akan mendapatkan ilmu. La yanalul ilma. Tidak akan mendapatkan ilmu. Mustahi wala mustakbir. Dan juga tidak yang sombong. Yang sombong, orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Assalamualaikum. Dan kita berlindung kepada Allah Azza Jalla dari dua sifat tersebut. Nah. Kemudian. Jadi yad'u harusnya apa? Ada wawunya. Ya. Jadi ini yang pertama. Contoh yang kedua. Yas'a. Contoh yang kedua adalah ya'ti. Contoh yang ketiga apa? Yad'u. Paham sampai sini, Mas? Karena yad'u awalnya apa? Yad'u. Wawunya dihilangi. Ini ya'ti. Ya, ya'ti kasrahnya dihilangi. Yas'a. Ya, yas'a ininya dihilangi. Paham? Akhirannya. Ya, ini yas'a, ini ya'ti. Ini yad'u ada wawunya. Hudifatil wawu. Dihilangkannya wawu. Kama fi qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku aqtul Musa. Aku membunuh Musa wal yad'u rabbah dan menyuruh kepada Rabb-nya. Wa hudifatil wawu dan dihapuskan wawu fi ya. Tentang yad'u wal yad'u dalam yad'u lidukhulil jazim 'alaiha karena ada penjazamnya di situ. Paham sampai sini, Mas? Nah, naktafi bihadzal qudrah tapi tinggal sedikit ya wis sekalian. Afan ya, tambah. Jadi ini selesai. Jadi besok ada yang baru. Qulu taqdi hukman laziman. Konsekuensinya memberikan hukum yang mengharuskan. Ai taqtibihi. Itu harus dengan membawa itu. Fasara al-an al-mu'talu bil alifi tuqaddaru alaihi harakatur raf'i ad-dhammatu wa harakatun nasbi al-fathatu wal-mu'tal bil wawi wal ya tuqaddaru alaihima harakatur raf'i ad-dhammatu faqat wa tadhharu alaiha harakatun nasbi al-fathatu wa ammal jazmu fal jami'u yuhdafu minhu harfu illati idha juzima kama mathalna anifan. Maka sekarang mu'tal dengan alif itu tuqaddaru alaihi ditakdirkan atasnya harakatur raf'i itu apa? Ad-dhamma. Sehingga apa? Ad-dhammatu muqaddaratun bi apa bidhammatin muqaddaratin. Nah, wa harakatun nasbi dan ini harakatur raf'i. Ini yang pertama. Kemudian harakatun nasbi nasabi ini yang kedua. Itu apa? Fathah. Al-fathatu. Jadi ini dhammah, ini fathah, ini nasab. Wal mu'talu bil wawi. Mu'tal dengan wawu, Mas. Wal ya. Mu'tal dengan wawu. Wa wawi. Nah, sekarang kalau mu'talnya dengan wawu dan ya. Wawu dengan ya apa, Mas? Yad'u yarmi, Mas. Ini antum, Mas. Yad'u yarmi. Biar paham. Maksud apa mu'tal wawu dengan ya? Ini yad'u yarmi. Biar antum memberikan apa? Ide. Maksudnya mu'tal bil wawi wa bil ya itu apa? Yad'u yarmi, Mas. Paham sampai sini? Nah. Tuqaddaru alaihima maka ditakdirkan atasnya apa? Harakatur raf'i. Ya. Kondisi dia rafa'nya apa? Ad-dhammatu faqat dhammah saja. Ya, dan watataharu alaiha alaihima harakatun nasbi. Kalau dinasabkan bagaimana? Fathah. Muqaddarah juga. Sedangkan kalau dijazmkan maka fal jami'u seluruhnya yaitu apa? Seluruhnya. Itu apa? Yuhdafu minhu harful illati. Dihapuskan huruf illat. Idza juzima kama masalna anifan. Apabila dijazmkan bagaimana kita misalkan barusan. Yad'u. Iya, yad'u menjadi apa? Yad'u. Ya, yad'u. Kemudian ya'ti. Ya'ti. Ini menjadi apa? Ya'ti. Ya'ti. Paham saya maksudnya? Yas'a. Menjadi apa? Yas'a. Seperti ini. Ini kalau ada lam. Lam dan lam. Paham? Naktafi bil hadil kudroh. InsyaAllah kita masuk pada pertemuan berikutnya adalah an-nakiratu wal-ma'rifatu. Lebih ngeri lagi dari mu'rab dan ya, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.